ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد الحمد لله pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Ringkasan tentang penerangan kitab Tauhid. Baik, kita masuk pada bab La yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi lighairillah. Bab tidak diperbolehkannya menyembelih binatang untuk Allah atau karena Allah di tempat yang dilakukan penyembelihan di tempat tersebut untuk selain Allah. Dilarangnya atau tidak bolehnya menyembelih karena Allah di tempat yang dilakukan penyembelihan di tempat tersebut untuk selain Allah. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawlillahi ta'ala la taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Surat At-Taubah ayat ke-108. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan dalil untuk bab ini, firman Allah taala di surah At-Taubah ayat ke-108. La taqum fihi abada. Janganlah engkau wahai Nabi menegakkan salat di Masjid Ad-Dirar, Masjid Dirar, abadan selama-lamanya. Sungguh masjid, yakni Masjid Quba, yang dibangun di atas ketakwaan dari awal permulaannya, ahaku antakuma fi, itu lebih berhak untuk engkau mendirikan sholat di dalamnya. Ya. Allah melarang Nabi kita untuk sholat di Masjid Dirar, dan Allah memotivasi, menghasung, mendorong Nabi kita agar sholat di Masjid Quba. Ya, karena Masjid Quba didirikan atau dibangun di atas ketakwaan, sementara Masjid Dirar ya tidak demikian. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam Masjid Quba terdapat orang-orang, yakni sahabat-sahabat beliau, yang mereka mencintai untuk bertoharoh, bersuci, membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Munasabatul babi li kitab tauhid. Kita lihat penerangan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, kecocokan bab terhadap kitab tauhid. annahu tabi'un lil babil ladzi qablahu, bahwasanya bab ini mengikuti terhadap bab yang sebelumnya. Bab ini mengikuti bab sebelumnya. Ya, bab sebelumnya apa? Ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Li'anna alladhi qablahu fihi bayanu hukmi dzabhi li ghairillah. Karena bab sebelumnya padanya terdapat penerangan akan hukum menyembelih untuk selain Allah. Apa hukum menyembelih untuk selain Allah? Syirik. Syirik besar. Wa hadzal babu fihi man'ul wasilatil muwassilati ila dzalik wa man'u tashabbuhi bi ahli. Sementara bab ini padanya terdapat larangan dari untuk mengadakan sesuatu yang bisa mengantarkan kepada hal tersebut. Ya. Ya. Kalau bab sebelumnya kan larangan untuk menyembelih untuk selain Allah, atau larangan dari menyembelih, ya, karena selain Allah. Sementara bab ini, bab yang sedang kita berada padanya, itu bab yang mengandung wasilah, sesuatu yang bisa menyampaikan kepada penyembelihan untuk selain Allah, ya, bisa menyampaikan kepada penyembelihan karena selain Allah. Ya. Kalau bab yang sedang kita bahas kan bab dilarang atau tidak bolehnya menyembelih untuk Allah di tempat yang dilakukan pada tempat tersebut penyembelihan untuk selain Allah. Nah, pada bab ini mengarah menutup pintu kerusakan yang bakal terjadi karena apa? Dikhawatirkan. Semula niatnya menyembelih untuk Allah dikarenakan dilakukan di tempat yang dilakukan penyembelihan untuk selain Allah, khawatir nanti lama kelamaan akan dilakukan penyembelihan untuk selain Allah juga, begitu loh. Jadi ditutup pintu untuk mengarah ke sana, gitu loh. Wa hadzal babu fihi man'ul wasilati al-muwassilah ila dzalik wa man'u tashabbuhi bi ahlih. Dan juga pada bab ini ada larangan dari untuk menyerupai pelakunya. Ya, pelaku penyembelihan untuk selain Allah kan musyrik. Nah, kita dilarang untuk menyerupai mereka-mereka ini. Ya. Yudbahu fihi li ghairillah. Kita lihat penerangan kalimat per kalimat. Yudbahu fihi li ghairillah. Yudbahu fihi li ghairillah. Dilakukan penyembelihan padanya untuk selain Allah. Ai artinya u'idda li dzalika. Ya. Wa qusida min ajlihi. Penyembelihan tersebut betul-betul u'idda, dipersiapkan untuk hal itu, untuk selain Allah. Wa qusida min ajlih, dan ditujukan memang untuk selain Allah. Baik. La takum fihi, dalam ayat disebutkan la takum fihi abadan. La takum fihi ay la tusalli fi masjidid dirar. janganlah engkau wahai Nabi sholat di masjid Dirar. Masjid yang dibangun atau masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik, Masjid Dirar. Ya, nanti barangkali antum membangun masjid, jangan dinamai dengan Masjid Dirar. Jangan cuma beralasan, wah ini keren, ini kan bahasa Arab, Masjid Dirar. Tidak ada tandingannya. Ya memang tidak ada tandingannya. Ya. Kita menjauhkan dari penamaan seperti ini. La masjidun ussisa, ussisa di sini bunia, dibangun. Masjid yang dibangun. Ala taqwa ay ala ta'atillahi wa rasulihi. Di atas ketakwaan artinya apa? Di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Al-mutahhirin alladzina yatatahharuna minal anjasil hissiyyati wal ma'nawiyyah. Al-mutahhirin yaitu orang-orang yang mereka mensucikan diri dari al-anjas, najis-najis, baik najis yang hissiyah najis-najis yang nampak maupun yang maknawiyah secara makna yang tidak nampak. Kita lihat makna secara umum ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala ini. Al-ma'nal ijmaliyyu lil ayah. Yanhallahu subhanahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam 'anil salati fi masjidid dirar alladhi banahu al-munafiqun mudarratan li masjidi Quba wa kufran billahi wa rasulih. Allah subhanahu wa ta'ala melarang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari untuk menegakkan sholat di Masjid Dirar. Masjid Dirar, masjid yang dibangun oleh munafik, kaum munafikun. Mubaratan li masjid Quba, yang dibangun oleh kaum munafik ini untuk memberikan kemadharatan terhadap Masjid Quba. Tergambar kemadharatan yang bakal terjadi kalau sampai Rasul mau mendirikan sholat di Masjid Dirar. Ya. Minimalnya apa? Jamaah yang tadi penuh di Masjid Quba akhirnya berkurang, karena sebagian lari ke Masjid Dirar. Ya. Itu yang nampak di antaranya. Wa kufran billahi wa rasulihi. Dan juga didirikan oleh kaum munafikun, ya, karena memang kekufuran yang ada pada mereka kepada Allah dan Rasulnya. Wa talabu minar rasuli sallallahu alaihi wasallam an yusalliya fihi, maka mereka meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mau sholat di masjid yang mereka bangun. Liyattakhidhu min dhalika hujjatan yubarriruna biha amalahum, agar mereka bisa menjadikan kalau sampai Nabi sholat di masjid mereka ini, mereka bisa menjadikan sebagai hujjah, pegangan, pedoman yang mereka dengan hal tersebut menganggap baik amalan mereka, ya, yang padahal jelek tujuannya. Orang-orang akan melihat baiknya perbuatan mereka ketika membangun Masjid Dirar. Karena apa? Rasulullah mau menegakkan sholat di situ. Ya. Ini tujuan mereka. Wa yasturuna biha batilahum, dan mereka dengan penegakan sholat Nabi ini, kalau sampai sholat di situ, mereka akan beristitar, apa namanya, menutupi kebatilan mereka, akan bisa tertutup kebatilan mereka. Fawa'adahum sallallahu alaihi wasallam an yaf'ala ma talabu walam ya'lam qasdahum as-sayyi. Maka ketika mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menjanjikan kepada mereka untuk melakukan hal yang mereka minta ini. Dan Nabi tidak mengetahui maksud dan tujuan jelek mereka. Ketika Nabi menjanjikan untuk sholat di Masjid Dirar, fanahahullahu an dzalika. Allah melarang nabinya untuk memenuhi permintaan kaum munafikun tersebut. Wa hasrahu 'ala sholati fi masjid Quba'in, dan Allah mendorong, menyemangatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di Masjid Quba. Alladzi buniya 'ala ta'atillahi wa rasulihi. Di mana Masjid Quba ini dibangun di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini satu penafsiran bahwa yang dimaukan dengan masjid di dalam ayat ini adalah Masjid Quba. Atau fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alakhtilafin bainal mufassirina fi dzalik. Atau yang dimaksud dengan masjid dalam ayat ini adalah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentunya ini berdasarkan perbedaan mereka para ulama ahli tafsir tentang masalah ini, yang dimaksudkan dengan ayat Masjid Quba ataukah Masjid An-Nabawi. Tsumma athna 'ala ahli dzalikal masjid bitatahhurihim minasyirki wan najasat. Kemudian Allah memuji ahlu dzalikal masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid ini, Masjid Quba, di mana mereka itu orang-orang yang mensucikan diri dari syirik dan kenajisan-kenajisan. Wallahu yuhibbu man hadhihi sifatuhu, dan Allah mencintai orang yang sifatnya seperti ini. Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri dari kesyirikan. Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri dari kenajisan-kenajisan. Kita lihat kembali munasabatul ayati lil bab. Kecocokan ayat dengan bab. Hiya qiyasul amkinatil mu'addati lidzabhi lighairillahi 'alal masjidil ladzi u'idda limaksiatillahi fi man'i ibadatillahi fihi. kecocokannya adalah adanya kiasul amkinah, kias tempat al-mu'addah, yang tempat tersebut dipersiapkan atau dilakukan penyembelihan untuk selain Allah. Dikiaskan tempat ini dengan masjid yang dipersiapkan untuk bermaksiat kepada Allah. Di mana hal ini mencegah dari untuk dilakukannya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengkiasan tempat. Kalau judulnya kan judul penyembelihan di tempat yang dilakukan pada tempat tersebut penyembelihan untuk selain Allah. Nah, sementara ayat membicarakan tentang apa? Dilakukannya sholat. Ya, larangan dilakukannya sholat di masjid yang masjid ini dibangun ya, tidak di atas ketakwaan kepada Allah. Fakama anna hadzal masjida la tajuzu sholatu fihi lillah, fakadzalika hadzal mawdi'u alladhi u'idda lidzabhi fihi lighairillah. La yajuzu dzabhu fihi lahu subhanahu. Kesimpulannya, maka sebagaimana masjid ini tidak boleh masjid yang apa tadi dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah, bahwa masjid ini tidak boleh dilakukan sholat padanya walaupun karena Allah. Maka demikian pula tempat yang dilakukan penyembelihan untuk selain Allah tidak boleh pula untuk dilakukan penyembelihan pada tempat tersebut untuk atau karena Allah. Begitu. Kiasul amkinah, ya, mengkiaskan tempat. Yang dikiaskan itu tempatnya. Ya. Satu tempat untuk menyembelih karena selain Allah atau untuk selain Allah, yang satunya tempat atau masjid yang dibangun masjid itu di atas ya, kemaksiatan kepada Allah. Ya. Disamakan masalah ini. Disamakan masalah ini. Sama-sama tidak boleh, walaupun karena Allah. Untuk sholat karena Allah di tempat atau di masjid yang dibangun tidak didasarkan ketakwaan kepada Allah. Masjid Dirar contohnya. Tidak boleh menyembelih binatang karena Allah di tempat yang di tempat tersebut dilakukan penyembelihan untuk atau karena selain Allah. Ya, dalamnya pengetahuan mereka atau ilmu mereka para ulama dalam memahami nas-nas baik Al-Quran maupun hadis. Mereka bisa mengeluarkan hukum yang sekilas kita menyangka tidak ada hubungannya urusan sholat dengan urusan menyembelih, apa hubungannya? Kok bisa urusan menyembelih berdalil dengan urusan apa? Sholat. Gitu loh. Sekilas nggak ada kecocokannya. Bab sedang membicarakan tentang penyembelihan berdalil dengan ayat yang membicarakan masalah apa? Sholat. Ya. Maka diterangkan oleh para ulama. Baik, ma yustafadu minal ayat. Kita lihat ya, beberapa faedah yang dapat diambil dari ayat. Man'u dzabhi lillahi fil mawadhi'il mu'addati lidzabhi lighairihi. Kiyasan ala man'is sholati fil masjidil mu'assasi ala ma'siyatillah. Larangan dari untuk menyembelih karena Allah di tempat-tempat yang dipersiapkan untuk menyembelih untuk selain Allah. Larangan menyembelih karena Allah di tempat-tempat yang dilakukan pada tempat tersebut penyembelihan untuk selain Allah. Kiasan sebagai bentuk kias, ya, sebagai bentuk kias terhadap larangan sholat di masjid yang masjid itu dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah. Yang kedua, istihbabus sholati ma'al jama'atis sholihin al-mutanazzihina an mulabasatil qadhurat. Disukainya, disenanginya untuk mengerjakan sholat bersama sekumpulan orang yang mereka itu soleh, yang mereka itu suka untuk mensucikan diri dari berbagai macam kotoran-kotoran. Yang ketiga, itsbatul mahabbati lillahi 'alal wajhil la'iqi bihi subhanahu kasairi sifatihi. Ditetapkannya adanya sifat mahabbah, sifat cinta bagi Allah sesuai dengan apa yang pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala, seperti halnya sifat-sifat yang lain. Dalam ayat tadi kita baca apa? Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Allah memiliki sifat cinta. Ya. Kita tetapkan Allah memiliki sifat cinta. Ya. Taib. Yang keempat, al-hathu ala isbaghil wudhu wa tatahuri minan najasat. Dorongan, anjuran untuk menyempurnakan wudhu dan bersuci dari atau berbersih diri dari kenajisan-kenajisan. Ya. Baik. Berikutnya yang kelima, annan niyyata tu'athiru fil biqa, bahwa niat itu ternyata bisa mempengaruhi satu tempat. Niat bisa mempengaruhi satu tempat. Yang keenam, Masyru'iyatu saddiz zara'i'i al-muhdiyati ila syirki. Disyariatkannya untuk menutup pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Menutup pintu-pintu, menutup perkara-perkara yang memungkinkan untuk bisa sampai kepada apa? Kesyirikan. Untuk yang kelima tadi disebutkan, niat itu bisa mempengaruhi pada satu tempat. Ada satu riwayat yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-shalatu fi masjidi Quba ka umrah." Ya, salat di Masjid Quba itu pahalanya seperti apa? Umrah. Ya. Masjid Quba didirikan di atas ketakwaan kepada Allah. Ya. Masjid itu didirikan di atas ketakwaan kepada Allah sehingga apa? Membawa barokah, membawa keberkahan, membawa kebaikan yang banyak. Ya. Sampai dikatakan afdhalu biqa'il ard, sebaik-baik biqa' tempat di bumi. Ya. Sehingga sholat di Masjid Quba setara dengan pahala melakukan umroh. Ya. As-salatu fi Masjid Quba ka umroh. Baik. Barangkali Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, kelapangan rezeki kepada kita sehingga kita bisa membangun masjid, maka cari tempat yang bagus, lokasi yang bagus, jangan sampai masjid yang kita buat ya justru malahan apa menjadikan orang-orang di sekitar masjid tersebut ya berpecah belah gitu loh. Baik. Dibangunlah masjid di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan salat di Masjid Dirar, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menghancurkan masjid tersebut. Ya, untuk membakar masjid tersebut. Karena masjid tersebut telah diketahui oleh beliau tentunya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, diketahui masjid tersebut didirikan untuk bertujuan apa? Memecah belah kaum mukminin. Ya, memecah belah kaum mukminin. Baik. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati dari perbuatan-perbuatan beliau, dari ucapan-ucapan beliau, di samping beliau melarang sesuatu secara langsung, juga beliau melarang apa? Perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada sesuatu tersebut. Ya. Nanti di satu bab dari Kitab Tauhid akan disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, babu maja'a fi himayatil mustafa janabat tauhid wasaddihi kulla tariqin yuwasilu ila syirki. Bab tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid dan upaya beliau untuk menutup jalan-jalan, menutup pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada syirik. Taib. Ya. Jadi tidak hanya syirik yang itu merupakan dosa yang paling besar, itu yang dilarang, tidak hanya itu saja, melainkan apa? Perkara-perkara yang bisa mengantarkan ke syirik. Ya, juga beliau wanti-wanti, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, karena itu bisa mengantarkan kepada syirik. Begitu. Syiriknya jelas dilarang. Perkara-perkara yang mengantarkan ke kesyirikan juga dilarang. Baik. Ya, bab yang sedang kita berada padanya, ya, la yudbahu lillah, ya kan? Bab tentang tidak diperbolehkannya menyembelih untuk Allah atau menyembelih karena Allah. Ya. Ketika kapan? Ketika itu dilakukan di tempat yang dilakukan pada tempat tersebut penyembelihan untuk atau karena selain Allah. Kenapa dilarang? Padahal ini kan menyembelihnya karena Allah. Ya iya, itu bisa mengantarkan kepada penyembelihan kepada selain Allah. Kembalikan kepada ayat di surat At-Taubah. Kalau Nabi sampai sholat di Masjid Dirar, sholatnya Nabi karena Allah atau karena selainnya? Ya karena Allah tentunya. Sampai Nabi menjanjikan kepada kaum munafikun untuk, ya saya akan sholat di masjid yang kalian buat. Ya, sholat yang Nabi kerjakan atau yang akan Nabi kerjakan, jangan ditanya, pasti lillahi ta'ala. Ya. Namun ketika akan dikerjakan di tempat yang tadi dikatakan dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah, Allah melarang. Allah melarang. Baik. Sehingga itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya mulai sekarang kita harus berhati-hati. Ya, untuk menjalankan atau melakukan ibadah yang walaupun itu karena Allah. Hati-hati, jangan sampai kita kerjakan, kita lakukan di tempat yang ternyata itu tempat larangan. Ya. Sholat di Candi Borobudur misalnya, boleh enggak? Sholat di Candi Borobudur, boleh enggak? Ya. Candi Borobudur tempat ibadahnya siapa? Hah? Hindu ya? Orang Hindu, kok sholat di situ? Gitu. Ya ini contoh. Banyak masjid atau musola dibangun di areal kuburan, dalam artian masjid ini di dalam kuburan. Ya, kan banyak kuburan-kuburan yang dianggap kuburan itu keramat, kemudian di tengah-tengahnya dibangun masjid. Ya, agar orang yang datang ke situ enggak perlu ketika masuk waktu sholat mencari masjid, cukup di situ. ya, di dalam kuburan, bukan di dalam tanah ya, maksudnya di dalam lokasi kuburan. Kita yang mungkin lewat, nah sudah azan nih, nggak ada masjid ya, itu ada masjid, ya. Masjid, ya kebetulan di makam apa gitu loh, masjid atau pemakaman ki apa, pemakaman buyut apa, pemakaman sunan apa, wali apa. Di situ ada masjidnya. Jangan terus kemudian kita, ya sholat di sini aja lah, nggak apa-apa lah. Toh sholatnya karena Allah, nggak boleh. Walaupun sholat yang akan kamu kerjakan karena Allah, itu dilarang ketika apa? Dilakukan di tempat yang seperti ini contohnya. Ya, tempat kesyirikan. Ya. Orang pada bertapa di kuburan itu, nyari wangsit, nyari jodoh, nyari ini dan itu. Saya kira banyak ya. Ya. Situ ada. Ya. Kalau situ masih di luar. Kalau situ di tengah-tengah kuburan. Ya. Bukan masjid yang itu loh, yang di dalamnya itu. Ya, pernah situ? Antum? Situ tuh. Kuburan situ tuh. Ya. Ada sholat berjamaah di masjid di situ, ada juga sholat yang di situ, jamaah juga. Subhanallah, betul-betul kesyirikan, ya, merajalela. Kuburan banyak sekali di situ. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kami beristighfar kepada Allah SWT atas ketergelinciran yang mungkin kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.